Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita masih pada pembahasan wujub wa hadfil khabar. Nah, kita ambil pada pertemuan yang lalu kondisi yang ketiga, yaitu apa? Qabla hal allati yamtani'u qawluha khabaran anil mubtada, itu sebelum hal yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai khabar. Nah, kemudian kita baca ta'liq. Sampai mana terakhir? Nah, berhubungan dengan permasalahan khilaf ikhwani fillah. Nah, taib yang disebutkan di sini oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Nah, tentang semisal contoh darbi zaidan qa'iman. Nah, tentang takdirnya apa? Ya tidak. Takdirnya apa? Dan kemarin kesimpulannya bahwasanya masalah ini nampak panjang, khilafnya banyak, tapi apa? Faedahnya sedikit. Nah, faedahnya sedikit, makanya kita pilih yang paling mudah. Tentunya, nah, apa yang disebutkan dalam matan itu lebih mudah untuk kita ambil karena itu pendapat jumhur Fasliyin. Yaitu pada contoh darbi zaid dan qa'iman, takdirnya apa? Namdar bi zaidan hasilun idza kana qa'iman. Baik, itu mudah. Kita lanjutkan. Fa hasilun khabar wa idza dharfun lil khabari mudhafun ila kana tamah. Wa fa'iluha mustatirun fiha. A'idun alal maf'ulil masdar. Wa qa'iman halun minhu wa hadhihi al-hal la yasihhu qawluha khabaran an hadzal mubtada. Fala taqulu darbi qa'imun. La bisa. Naam. Darbi qa'imun. Kenapa? Li'anna darba la yusafu bil qiyam. Ya. Berarti menunjukkan apa? Hal, contoh setelah hal dalam keadaan apa? Setelah atau sebelum? Sebelum. Jatuh apabila khabar itu jatuh sebelum hal, yang hal ini tidak menginginkan untuk dijadikan sebagai khabar. Darbi zaidan qa'imun, tidak bisa. Kenapa? Karena qa'imun na'am tidak bisa digunakan untuk mensifati dharb, ya kan? Wakadzalika aktsaru syurbi samiqa maltutan. Na'am. Taib akthar wa syurbi sawiqa maltutan. Taib. Atau berhubungan dengan ta'liq. Li'anna darba la yusafu bil qiyam ay anna al-khabara wasfun fil makna. Wa darba la yusafu bil qiyam. Jelas ini. Ya. Pemukulan itu tidak bisa disifati dengan berdiri, itu tidak bisa. Tapi yang bisa disifati dengan berdiri adalah apa? Orang yang memukul atau orang yang dipukul, ya. Kemudian contoh aktsar syurbi as-sawiqa maltutan, dibaca i'rabnya apa sih? Halun min far'ilihi Inha in kana tama al mahdufa ma'a fa'iliha. Fa takdir aktar syur bis sawiqa hasilan idha kana matukan. As-sawiqu ma yu'malu minal hintati masyari. Nah, maltutan apa makna maltutan? Taib. Berarti aksar usur bis sawi ko maltutan, yaitu kebanyakan aku minum sawik, sawik campuran dari hintoh dan syair, apabila sudah apa dalam kondisi maltut, yaitu kondisi sudah ditumbuk halus. Karena kalau belum ditumbuk halus, itu tidak akan bisa diteguk, ya tidak. Mungkin ini bentuknya makanannya apa, kayak bubur gitu, mungkin saja. Kita tidak tahu bentuk sawik bagaimana. Karena kebanyakan di Yaman pun makanannya khanifilah, kadang nama-namanya beda-beda. Nah, namanya beda-beda. Taib. Kemudian contoh wa akhtabu ma yakunul amiru qa'iman. Tadi takdirnya apa? Takdiruhu hasilun idza kana maltutan. Demikian pula akhtabu ma yakunul amiru na'am idza kana qa'iman. Hasilun idza kana qa'iman. Wa 'ala dzalika faqis. Ya Rabb akhtabu Zakaria. Waman. Waman awala bil jam'i ibtida'an faqad tasmaha tasmahu faqad tasammah. Itu memberikan kelonggaran. Ya waman awala bil jam'i ibtida'an faqad tasammah, dalam artian langsung ditakdirkan akwan, yaitu akhtabu apa akwani al amir idza kana atau hasilun idza kana qa'iman, langsung di takwilkan ke bentuk apa, ke bentuk jamak. Maka ini dia memberikan kelonggaran, padahal asalnya ya kaun, tapi maknanya jamak. Taim terus. Qa'iman halun min fa'il kana al-mahdufa tama. Wa taqdir akhtubu qawlin ay akwan akwanil amiri idza kana qa'iman. Jadi takdirnya akhtubu qawlil amiri idza kana qa'iman, dan qawl di sini bermakna akwan. Karena apa? Akhtubu akwan. Butuh diidhafahkan kepada jamak. Mana akhtab minal khatab wa huwa syiddah ay ashaddu ahwali. Yaitu kondisi yang paling keras dari amir tersebut apabila dia dalam keadaan berdiri. Ini maksudnya paling tegas tatkala dia berdiri. Kalau lagi tiduran nyantai, kalau lagi duduk-duduk nyantai, tapi kalau lagi berdiri ganas. Ini maksudnya. Tanbihat awal. Al-awwal addana al-musannif al-amthalata fi dhalika isharatan ila anna al-mubtada'a qad yakunu masdaran sarihan wa qad yakunu isma tafsi'if isma tafdhilin mudafan ila al-masdar as-sarih aw isma tafdhilin mudafan ila al-masdar al-muawwal. Ini faedah dari pemberian contoh yang berbeda-beda. Isyarat ikhwanifillah bahwasanya mubtada itu bisa berupa masdar sharih. Contohnya apa masdar sharih? Yang pertama yaitu darbi zaidan idza hasilun idza kana qa'iman. Darbi zaidan qa'iman. Atau berupa isim tafdil yang diidhafahkan kepada al-masdar sharih. Yaitu contohnya aktsaru syurbi. Ya, aktsaru syurbi. Atau diidhafahkan kepada na'am masdar muawwal bisharih, yaitu apa? Akhtabu ma yakun. Ini maksudnya. Wa hal yushtaratu an yakuna al-mudhafu ila al-masdari as-sharih aw al-muawwal ismu tafdhil. Wa hal yushtaratu an yakuna al-mudhafu ila al-masdari as-sharih aw al-muawwal bisharih, maksudnya isma tafdhil, ini khabar dari ka yakun. Apakah dipersyaratkan yang diidhafahkan itu nah berupa isim tafdhil jika diidhafahkan kepada masdar sharih atau muawwal? Jawabannya la yushtaratu dhalik, tidak disyaratkan. Bal yajuzu an taqul ba'du darbi zaidan qa'iman. Ba'du darbi zaidan qa'iman. Atau kullu darbi zaidan qa'iman. Boleh. Wa ishtarata dhalika al-maquli wa sahibut tasrih wal haqqu 'inda ishtirati. Ya, jadi tidak dipersyaratkan harus berupa isim tafdhil. Tanbih yang kedua, qala radhi i'lam annahu yajuzu raf'ul hali as-sada masad al-khabar an af'al al-mudhaf ila mal masdariyah al-mausulah bikana aw yakun nahu akhtabu ma yakunul amiru qa'imun. Tayyib, perhatikan, radhi mengatakan kedai bahwasannya boleh merofakkan hal yang sad masad dal khabar. Ya, kita sudah paham makna sad masad dal khabar. Dia menutup kedudukan khabar ya dari apa? Sighah af'al yang diidhafahkan kepada ma masdariyah yang mausulah. Yaitu yang disambung dengan apa? Dengan kana atau yakun. Maksud mausulah di sini makna lugawi ya khanifillah, bukan mas, bagaimana ini masdariyah mausulah, bukan maksudnya masdariyah itu isim mausul, bukan ya, maksudnya ma al masdariyah al mausulah. Al mausulah di sini bermakna bahasa, bermakna lugawi, bukan istilah, karena ma masdariyah sendiri enggak mungkin ma masdariyah juga ma mausulah, bisa enggak? Enggak bisa. Nah, jadi nah, apabila ada sighah af'al diidhafahkan kepada ma masdariyah yang bersambung dengan kana atau yakun, maka apa? Boleh nah, halnya itu dirafakkan. Taim. Hal di sini hal lugawi ya. Contohnya akhtabu ma yakunul amiru qa'imun. Nah, taim qa'imun di sini boleh rafa. Nah, hadza 'inda al-akhfashi wal mubarrid wa man'ahu sibawayn wal aula jawazu. Wa la yajuzu mithlu dhalika ba'da masdarin sharih illa fid darurah. Naam. Ini untuk apa? Masdar muawwal bi sharih, anfilah. Tapi kalau masdar yang sharih tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Fala taqul darbi zaidan qa'imun, ya. Bedakan. Tapi kalau naam akhtabu ma yakunul amiru qa'imun, boleh. Karena apa? Karena di situ na'am qaim masdar muawwal bisari. Diidhafahkan kepada masdar, bukan langsung masdarnya. Wa 'ala dhalika faqis. Ya. Ai kullu ma al-mubtada fihi ismu tafdhilin mudhafan ila al-masdar as-sharih ka aktharu syurbi aw ila muawwal bil masdar ka akhtabu ma yakun, ya. Maksud maksudnya kiaskan dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Maksudnya apa? Yaitu semua. Ya, mubtada yang ada badannya isim tafdil yang didhofakan kepada masdar atau kepada nam muawwal. Ini kondisi yang ketiga. Ini termasuk ruwet ya tidak? Nah, tambahan, wajib diingat-ingat. Berhubungan dengan hadfu al-khabar wujuban. Taim. Kalau biasa kita menulis ya biasanya khabarnya, nah khabarnya tertulis khabarnya kita wujudkan. Biasanya kita dapati seperti ini pada nah kitab-kitab yang nah dari sastra tinggi. Adapun kitab-kitab syuruhat alhamdulillah mudah. Jarang nama seperti ini. Untuk kita dapati konteks yang demikian. Barakallahu fiikum.